Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas hukum nun sukun dan tanwin. Ada berapa hukum yang sudah kita bahas? Dua, izhar dan idgham. Izhar yakni membaca nun sukun ya, dari makhrajnya dengan memberikan gunnah sekadarnya ya, sekadar gunnah sebagai sifat bawaannya. Adapun idgham apa? Membaca nun sukun dengan apa? Dengan memasukkannya kepada huruf yang berikutnya ya. Dibaca dari jenis huruf yang berikutnya ya. Lam, nun, mim, wawu, ra, ya, yarmulun ya. Yang mana terbagi idgham tadi menjadi berapa? Menjadi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Nah, dari sisi sempurna tidaknya gunnah ada idgham kamil dan naqis. Idgham yang naqis adalah idgham nun pada ya dan wawu. Yakni masih ada sifat huruf nun yang terbawa, yaitu sifat gunnah. Walaupun sudah berubah masuk ke dalam huruf ya dan wawu, namun masih ada suara gunnah. Nah. Hukum yang ketiga adalah ikhfa. Ya. Baik, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ikhfa adalah hukum bisa dikatakan antara izhar dan idgham. Ikhfa adalah hukum bainal izhar wal idgham. Letaknya di antara atau di tengah-tengah di antara izhar dan idgham. Baik. Kalau sebab izhar adalah jauhnya makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf berikutnya, yaitu makhraj apa? Huruf tenggorokan. Dan idgham sebabnya apa? Ima kesamaan huruf ya, nun ke nun kan sama hurufnya, atau dekat sekali letak antara makhraj nun dan yang berikutnya, nun dan lam, nun dan ra, sangat dekat, an al an ar yang dekat, atau ada kemiripan sifat ya, ya ada kemiripan sifat. Taib itu sebab idgham ya. Samaan huruf atau kemiripan dan kedekatan makhraj. Baik. Adapun sebab ikhfa adalah ya, tidak bisanya di izhar juga dia tidak bisanya di idgham. Jadi letaknya tidak sebegitu jauh ya antara nun dan huruf-huruf berikutnya ya. Namun kedekatannya juga tidak sampai kepada memungkinkannya dibaca dengan idgham. Al-muhim dibaca dengan ikhfa ya, di antara izhar dan idgham. Baik. Baik, kita baca dulu halaman 16. Insyaallah nanti kita terangkan. Kita baca contoh-contoh yang ada di bagian kanan. Kita baca ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kita membaca nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan ta dan fa ya. Min tahtiha lan tuhsuhu min tafawutin min samaratin wa min samarati wa min samarati hadzil unthayaini hadzil unthayaini ala al-hinthi ala al-hinthi. Jadi cara mengikhfakan nun, yang pertama melepaskan ujung lidah dari gusi, tidak lagi dibaca an, namun sudah lepas. Ya, kalau izhar masih menempel pada gusi an. Ya. Kalau ikhfa sudah dilepaskan. Nah, coba an. Ya, perhatikan posisi ujung lidah, jangan sampai masih menempel di gusi. Al. Ya. Yang kedua, bertambah ukuran gunahnya, ya, yang awalnya an, ya, sekadar, ya, memberikan sifat gunah, ya, sesuai dengan bawaan dari huruf nun itu. Kalau sudah kita baca ikhfa, maka apa? Gunahnya bertambah panjang. Al, coba, ya, seperti yang tadi kita rasakan. Nah, dan memang akan mendekati makhraj huruf-huruf yang setelahnya, ya. Mendekati makhraj ta, ya, min tahtiha, atau makhraj tha, ya. Min thamaratin, min, jadi sudah mendekati ujung gigi. Min thamaratin gitu. Itu teorinya. Halaman 17. Nun bertemu dal, bertemu jim. Ya, jim dal. Fa anjaynakum. Letak makhraj jim di mana? Di tengah-tengah lidah, ya, berarti sekitar itu, ya. Suara gunahnya, ya, suara nun yang samar sekitar itu. Suara nun yang samar di sekitar tengah-tengah lidah. Fa anjaynakum anjaytana min jinnatin min juludi. Nun bertemu dal. Innahum jundun. Innahum jundun. Innahum jundun. Ya, di mana letak huruf dal makhrajnya? Di depan, ya, usul lidah dengan pangkal gigi seri atas. Makanya, ya, maka suara nun yang samar, ya, di sekitar makhraj dal, ya. Nun dal memang sangat berdekatan, ya. Satunya nempel gusi, satunya nempel pangkal gigi seri. Ya. Hati-hati jangan sampai ujung lidah menempel di gusi. Dun. Nah, kalau ini, ya, bukan ikhfa lagi, namun apa? Ya, mirip idhar. Ya, mirip dengan idhar. Ya. Baik, berikutnya. Inda rabbihim. Inda rabbihim. Min diyarihim. Min diyarihim. An dinihi. Berikutnya, ikhfa nun sukun pada dzal dan zai. A'adzartahum. Makhraj dzal di mana? Ujung lidah dengan ujung gigi, ya, di sekitar itu, ya. Letak nun yang samar, ya, di sekitar ujung gigi. A'adzartahum. Li'unzirakum wa yunzirunakum bi ihsanin dhalika. Bertemu dengan zai, ya, di sekitar gigi seri bawah. Unzila ilaika. sempurnakan dhammah pada hamzah u ya. Unzila, unzila ilaika, fadal, unzila ilaika, munzalina, munzalina, min zuhrufin, fa'in zalaltum, fa'in zalaltum. Ya. Coba antum baca contoh yang di tengah, tundirhum sampai ke bawah. Ikhfa nun sukun pada sin dan shin. Ya. Taib halaman 19. Kita baca contoh yang di sebelah kanan. Wa tansawna. Ya, letak ujung tidak di mana? Di sekitar gigi seri bawah. Wa tansawna. Wa tansawna. فأنساهم من سجيل عن سبيل ننشزها ننشزها di mana letak nun sukun yang samar karena bertemu shin di sekitar tengah-tengah. Nushizuha manshuran faman syariba sabbarin syakurin. Coba dibaca kolom yang sebelah kiri. Fala tansa. Don. Jadi intinya kalau kita membaca ikhfa adalah memunculkan suara gunnah ya. Namun meletakkan apa lidah ini mendekati makhraj huruf yang setelahnya ya. Apa yang mau dibaca setelah nun, sin, apa shin atau tha ya, kita letakkan mendekati makhraj itu ya. Baik. Apakah sampai menempel misalkan nun ketemu shin, apakah bagian tengah lidah itu sampai menempel ke apa namanya langit-langit atau tidak? Misalkan kalimat mansyuron, apa kita baca man sampai ny begitu atau tidak? Mansyuron atau tidak ya, di apa, jangan sampai ya, jangan sampai lidah menempel ke langit-langit. Nah, karena para ulama juga mengatakan untuk ikhfa itu ya, kebanyakannya adalah suara masih berbagi antara hidung dengan mulut ya. Suara nun yang samar itu apa? Masih berbagi, sebagian melewati hidung, sebagian masih di mulut ya. Mansyuran, coba. Mansyuran. Ini suaranya berbagi, yatajazza' ya. Yatajazza' masih berbagi, sebagian masih di mulut ya. Kalau misalkan kita tutup ya hidung, maka masih bisa bersuara. Yang bersuara bagian mulutnya. Contohnya masih bisa berjalan. Namun kalau sampai menempel man, ya, coba antum tempelkan man. Ya, ini namanya sudah tidak berbagi lagi. Kalau kita tutup, suaranya murni dari hidung sehingga akan berhenti suaranya. Man, ya, berhenti. Nah, baik, ini sebagian saja, sebagai tambahan faedah. Jadi ikhfa itu suaranya masih berbagi, ya, masih berbagi. Tidak yatamahhad, tidak murni utuh pada hidung. Kecuali pada huruf tertentu, nanti insya Allah kita akan sebutkan. Baik, kita lanjutkan halaman 20. Ikhfa nun sukun pada huruf fa. Nah, kalau sekarang yang terlibat dalam bacaan ikhfa ini apa? Huruf bibir. Tadi dari awal semuanya huruf lidah. Ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin. Ini semuanya huruf lidah. Juga ada satu huruf yang terlibat di sini adalah huruf bibir, yaitu huruf fa. Ya. Berarti suara nun sukun yang samar di samping huruf fa, ya, di sekitar bibir bawah dan gigi seri. Ya. Al-muhim, kita bunyikan suara gunnah, dengung, lalu bibir kita menyiapkan pengucapan huruf fa. Ya. Mu, seperti ini. Mu fakina. Ya, jadi bibir bawah bagian dalam sudah mendekati gigi seri. Mufakina. Mufakina. Sampingnya. Fadan fa'ahu. Fadan fa'ahu. Yunfahu. Yunfahu. Mustanfiratun. Mustanfiratun. منفطر منفطر فلينفق فلينفق ينفض ينفض ينفض ينفض فانفذ فانفذ ينفذ ينفذ. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu fa. Sekarang bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada huruf kaf. Di mana letak makhraj kaf? Baik, di pangkal lidah dengan langit-langit. Coba antum dengarkan. Angka. Mingkum. Angkalan. Jadi kita menggunakan nun, ya, menggunakan atau membaca gunnah dan meletakkan apa? Lidah mendekati posisi makhraj kaf. Di mana? Di belakang. Nah, untuk huruf kaf inilah, ya, bagian lidah yang berdekatan dengan makhraj kaf ini betul-betul melekat, ya, naik melekat sampai ke langit-langit sehingga suara gunnah utuh di mana? Di dalam hidung. Jadi menghasilkan bunyi apa? Eng. Bunyi eng. Baik. Lanjutkan. Tangkisuna. Tangkisuna. Walmungkari. Walmungkari. Yangkihuha. Yangkihuha. Liyasta'dhinkum. Liyasta'dhinkum. Mungkiruna. Mungkiruna. Man kasaba. Man kasaba. Baik. Coba dilanjutkan. Ingkanu. Ingkanu. Man kamar. Fasadun kabirun. Suara murni di hidung atau berbagi dengan mulut? Berbagi dengan mulut atau murni lewat hidung ketika bertemu kaf? Murni di hidung. Coba baca ingkanu. Ingkanu. Urnanya yang panjang. Ingkanu. Ingkanu. Nah, coba ditutup hidungnya. Baca. Ingkanu. Harusnya berhenti. Kik. Ya, enggak usah lanjutkan tuh harusnya. Coba. Kik. Ya, jadi untuk huruf kaf suaranya murni di sini. Bukan ngambang tapi nempel betul. Ing. Iya. Baik. Begitu ya. Jadi para ulama mengatakan, ulama tajwid dalam hal ini ya, bahwa ikhfa nun sukun pada kaf dan qaf bunyi gunahnya utuh ya. Bunyi gunahnya utuh. Jadi betul-betul hanya di hidung saja, tidak berbagi dengan bagian mulut. Baik, kita beralih pada halaman berikutnya. Ya. Sudah berapa huruf yang kita sebutkan pada hukum ikhfa ini? 10. Ya, coba sebutkan. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fa, kaf. Ya, fa dan kaf, 10. Ya. 10 huruf ini semuanya bersifat istifal, sehingga suara gunnah pada nun sukun sebelumnya yang sudah samar itu menyesuaikan dengan sifat istifal. Tadi semua kita baca dengan tipis ya. Ya, kita baca dengan tipis. Ming, bukan miong tapi mingkum ya. Wadan sauna, bukan wadan sauna, tidak. Menyesuaikan tipisnya huruf setelahnya. Nah, yang akan kita baca berikut ini adalah ikhfa nun sukun atau tanwin pada huruf-huruf tebal, huruf isti'la, yaitu qaf, shad, dad, ta dan dha. Ya. Oleh karena huruf-huruf tersebut isti'la, maka nun yang samar menyesuaikan huruf berikutnya, maka dibaca dengan tebal. Nah, jadi untuk yang 5 huruf dibaca dengan menebalkan gunnah. Jadi gunnah juga bisa tebal. Gunnah bisa tebal. Taib. Kita baca halaman 21. 6. Yanqubuna. Yanqubuna. Yang ya, dengarkan ada suara tafkhim ya. Yanqubuna, yanqubuna, bawahnya fa yanqalibu, fa yanqalibu, wa la tanqusu, wa la tanqusu, min qablika, min qablika, min qawmin, min qawmin, yastanqidhuhu, yastanqidhuhu, tanqimuna, tanqimuna, tanqimuna, tanqimuna, min qibalihi, min qibalihi. Baris atau kolom kedua yang qalib, tafadhal. Suara gunnah murni di hidung atau berbagi? Murni di hidung, seperti kaf ya, kaf dan qaf suara gunnah murni pada hidung ya, utuh di hidung, utuh ya. Berikutnya ikhfa nun sukun pada shad ya. Lidah berposisi di sekitar permukaan gigi seri bawah, lalu ditebalkan ya, bagian pangkal lidah dinaikkan menegang sehingga suara gunahnya menebal. Fausab ya, begitu. Ulangi. Fausab. Ansaran. yansurukum. Nah, coba yang di soft pertama baca ansari. Ya, lanjutkan masih soft pertama. Baris ketiga yang suruhu. Oh iya, Hasan. Soft kedua, baca baris keempat. Al-situ, 4 dan 5. Al-situ. Ya, tebal ya. Hasan. Hasan tuh. Berikutnya, soft ketiga. Wa man salaha. Lanjut. Al-sidqihim. Nah, berikutnya ikhfa nun sukun pada huruf wad, ya. Letakkan berikan gunnah, apa namanya, bacalah, munculkan sifat gunnah, ya. Siapkan pengucapan wad, ya, dari tepi lidah dengan gusi, kemudian tebalkan suara gunnah tersebut. Mawudin, mawalla, miwari'in, bimawalla, miwurin, la mawurruhu. لَمَنْ ضَرُّهُ طيب صف كم بعد بس عن ضلالاتهم ضيقاً. Ulangi. مكاناً ضيقاً. طيب أحسن. Berikutnya صف kelima. وكلاً ضربنا. ضعفا قوة ضعفا. طيب أحسنتم. Berikutnya adalah nun sukun pada to. Ini ada pada dua baris terakhir halaman ini. Nun sukun ketemu to. Kita baca yantiquna. Yantiquna. Fantalaqu. وَمَا يَنطِقُ وَمَا يَنطِقُ تَنطِقُونَ تَنطِقُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِذَا انطَلَقْتُمْ أَنطَقْنَا أَنطَقْنَا. طيب halaman berikutnya juga masih ikhfa nun sukun pada ta. Ya, fadal. Saf ke berapa? 6. La tantiqun, baca. Tebalkan. La tantiquna. Tebalkan. La tantiquna. panjangkan gunanya. Biqintarin. Tayyib, Hasan. Dua baris berikutnya, saf yang di belakang. Tujuh min tayyibat. Baik. Baik, cukup. Belakang masih ada? Di luar ya. Nah, coba yang di luar. Ya, di luar. Min turi sampai bawah sekalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Abdal. Baik, Mahsan. Terakhir adalah ikhfa nun sukun pada dha. Kita baca dua baris sama-sama. Fa'dhuru. Tunziruni. Tunziruni. Al-munzirina. Al-munzirina. Fa'anzirni. ولتنظر ظلا ظليلا ظلا ظليلا بسات وابر إسرائيل قرى ظاهرة inilah hukum ikhfa. Ya, memang contohnya pendek-pendek untuk membiasakan saja. Kita berbanyak contoh ikhfa biar terbiasa ya, agar menjadi sesuatu yang apa? Ya jadi saji ya, ya otomatis kalau ketemu nun sukun ketemu sin ya dibaca dengan ikhfa dan seterusnya. Baik, coba kita bandingkan antara izhar, idgham dan ikhfa. Izhar nun sukun. Nun dibaca dari mana? Dari makhraj nun itu sendiri, tidak berubah makhrajnya. Ya. Idgham. Nun dibaca dari mana? Dari makhraj huruf berikutnya, ya. Wawu dua bibir, ya tengah lidah, atau nun ya dari tempatnya, mim ya dari bibir dan seterusnya. Thayyib. Kalau ikhfa gimana? Naam. Baik, keluarnya bukan dari makhraj nun, bukan pula dari makhraj huruf berikutnya, tapi makhraj tengah-tengah. Ya. Ini dikatakan sebagai apa? Makhraj far'i atau hurufnya huruf-huruf far'i. Tidak punya apa makhraj asli. Ya, kalau nun kan jelas, asalnya jelas di ujung lidah dengan gusi. Ya. Kalau wawu juga jelas, ya bibir. Ya. Tapi kalau nun yang disamarkan ini namanya makhrajnya makhraj far'i. Ya. Ya, ini tidak ada huruf yang aslinya dari situ. Ya. Baik. Itulah ikhfa ya, bainal izhar wal idgham. Baik, sekarang kita akan membahas tentang iqlab atau qalb ya. Qalb yakni mengganti ya, mengganti. Mengganti nun dengan mim ketika bertemu dengan ba. Sebenarnya ya, hukum ini juga bisa dikatakan bainal izhar wal idgham. Ya, coba kita baca dulu. Mumbatsan. Mumbatsan. Ya, jadi nun tidak lagi dibaca an tapi berubah. Mumbathan, sambajasat, yambaghi, biljambi, ya, bukan idhar, ya, bukan pula idgham, ya, namun bainal idhar wal idgham, ya, antara tetap dibaca nun atau dibaca dengan atau sebagai huruf ba. Nah, seperti ikhfa persis. Hanya saja ya, suara nun itu kemudian berubah menjadi apa? Mim, dan mim ini memiliki makhraj asli. Tidak seperti apa? Ikhfa. Kalau ikhfa makhrajnya memang tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Nah, baik. Sehingga di sini disebutkan tersendiri ya hukumnya namanya qalb ya. Hakikatnya seperti ikhfa, namun karena hasilnya adalah apa? Suara mim yang mana mim memiliki makhraj asli, maka diberi nama lain ya, tersendiri ya, namanya qalb ya. Seakan kita mengganti nun dengan huruf lain yang memang punya makhraj asli, yaitu huruf mim. Gunanya panjang tidak? Gunanya sempurna atau tidak? Hanya sekedar mengganti saja atau ada tambahan gunah? Ya, gunanya jadi sempurna. Mumbathan, ya, persis seperti ikhfa ya, gunanya jadi panjang. Baik, baris kedua. Adzambi, adzambi, bidzambihi, bidzambihi, lidzambika, lidzambika, sumbulatin, sumbulatin. Ya, dua baris paling bawah. Dharban bil yamini, basirun bima ya'maluna, basirun bima ya'maluna, fa'athabakum ghamman bighammin, fa'athabakum ghamman bighammin, fa'athabakum ghamman bighammin, wa kanu qauman buran, wa kanu qauman buran. Baik, demikian hukum qalb yang berarti selesai pembahasan hukum nun sukun ya. Selesai pembahasan hukum nun sukun ya. Tadi sampai di mana? Ayo coba dibuka halaman 16. Antum ya, antum baca baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat. Ya. Min tafawutin. Ya. Ang tadarakahu wa in tadhahara in tatuba in tuqridu wa in ta'fu. Ahsan. Cukup. Fadal. Baris ke 5 dan 6. Min samaratin. Min samarihi. Faman saqulat. Wa min samarati. Coba tipiskan. Wa min, bukan wa min. Wa min samarati. Anthabatnaka min thulusai. Ya, coba Afwan, harap sini coba. Coba gimana? Min thulusai gimana? min sulusai. Harap sini. Min sulusai. Hasan. Berikutnya. Sekarang halaman 17. Halaman 17. Baris keempat. Baris ketiga dan empat. Min jinnatin. Jin gunahnya. Min jinnatin. Ya. Wa in janahu. Wa man jahara min juludi min jannatika min janibi. Baik, Hasan. Baris ke 5-6. Innahum jundun. Innahum jundun andadan. Jangan nempel ke gusi. Ngambang. Andadan min indina. Masih nempel. Min indina. Min indina. Hasan. Inda rabbihim tundusin an da'autukum. Hasan. Barakallah. Berikutnya. Baris keempat dan lima. Halaman 18. Baris keempat dan lima halaman 18. Bi ihsanin dalika naran zata min zatarin unzila ilaika anzalku watanzu'u. Barakallahu fiik Hasan. Allahu barakallahu. Modal. Baris pertama dan ke-8. Baris pertama dan 8. 1 dan paling atas paling bawah. A'ang dartahum tundirhum wa munzirina. Paling bawah. Fa in zalaltum faman zuhziha. Jangan mantul, hanya zuhziha. Faman zuhziha min zawalin. Halaman berikutnya, halaman 19. Ya, belum. Ya. Baris pertama dan terakhir. Watan sauna. Sau atau sau? Sa. Sau. Ya, sau. Wawunya di bibir. Watan sauna al insanu falan falatansa fa ansahum minal insi yansiluna. Gunahnya kurang, yang dipanjangkan gunahnya. Yansiluna. Ahsan. Baik. Baris keempat dan lima. Ansabilin. Ansabili min sulpani min sundusin nushizuha wa ansha'na wa yunshi'u. Baik, ini ada kesalahan penulisan ya. Wa yunshi'u, dibetulkan, nulisnya bukan begitu. Hamzahnya di atas ya, ya. Hamzah di atas ya. Jadi ya-nya tidak panjang. Ya-nya tidak memanjangkan kasrah. Ya-nya dibaca hamzah wa yunsyi'u. Ya. Kemudian sukun pada nun ya kalau dalam mushaf Madinah ya mestinya tidak disukun. Ya, tanda sukunnya dihapus saja. Ansha'na yunshi'u, ya, tanda sukunnya dihapus. Ya. Jadi untuk bacaan ikhfa ya, bacaan idgham tidak ada tanda sukun, menunjukkan huruf itu sudah tidak lagi dibaca dari makhraj nun, melainkan sudah disamarkan atau diidghamkan. Ya. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Mansyuran ansyarahu ansya'akum faman syariba faman syahida min syai'in. Ahsan. Halaman 20. Baris pertama dan kedua. Munfakkina. Munfakkina. Fatanfa'ahu. Fatanfa'ahu. Fatanfa'ahu. Yunfakhu. Mustanfiratun. Munfatirun. Fatirun. Ya. Falyunfiq. Ahsan. Berikutnya, baris keempat dan kelima. Waladun fa'in wahidin fad'u harajin fima. Baris ke-6, tangkisuna. Lompat satu ya, tangkisuna. Tangkisuna. Nempel tidak lidahnya? Nempel. Tangkisuna. Tipis kan? Jangan tebal. Tang, tapi tipis. Tangkisuna. Ya. Munkari wal munkari. Yang kihuha. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, baris bawahnya liyasta'dinkum. Liyasta'dinkum mukiruna mangkasaba. Nempel. Mangkasaba. Mangkasaba. Ya. Inkana wa mangkafara. Inkanu, kurang tambah. Inkanu. Iyakanu wa ma kafara wa fasadun kabirun. Wa fasadun kabirun. Ahsan. Fadal. Halaman 21. Baris pertama, kedua. Yang kuduna. Tambah lagi tafkhimnya. Yang kuduna. Yang qalib. Fa'ang qadakum. Fa'ang qalibu. Ajang. Bu. Fa'ang qalibu. Mung qalibuna. Yang kusukum. Ahsan. Berikutnya. Lanjutkan. Wala tangkudu. Wala tangkusu. Wala tangkusu. Ulangi. Wala tangkusu. Kofnya pendek. Tangkusu. Wala tangkusu. Su. Bukan su. Lidah. Ujung lidah tetap nempel di gigi seri bawah. Wala tangkusu. Wala tangkusu. Mangkushin. Sin. Mangkushin. Yang qaddo. Min qablika. Ahsan. Min qaribin. Wa man qatala. Ahsan. Nah, cukup. Coba antum baca huruf sad. So. So. So. So. Ash. Ujung lidah sepertinya turun. Iya. Jangan turun. Ash. Nempel di gigi. Atas. Ash. Sin. As. As. Ya. As. As. Terus masih ditempel. Ya. Sekarang baca huruf sod. Os. Os. Nah, kali turun jadinya shin. Jadinya shod. Bukan sod tapi shod. Nah. As. As. Sin. Sin. As. As. As. As. Os. Os. Ya. Hey, Hasan. Halaman 22. Nun ketemu sod. Ya, nun bertemu dengan sod. Fansob ansoron. Ujung lidah tidak lagi di gusi. Lepaskan. Ansoron. Yang surukum. Ansori. Panjang. Ri. Ansori. Wayang suruna. Lanan surunakum. Ronya fathah. Lanan surunakum. Gunahnya, gunah pada nun tasydid panjang. Lanansurannakum. Belum. Lanansurannakum. Yang tasydidnya, nun tasydidnya dipanjangkan gunnahnya. Lanansurannakum. Ahsan. Cukup. Halaman 23. Nun bertemu dad. Ya. Maudin. Berapa panjangnya? Maudin. Masih kepanjangan. Kecuali kalau sudah wakaf memang boleh 4, boleh 6. Maududin. Ya boleh. Tapi ini masih dibaca belum wakaf. Maududin. Dua harokat aja. Maududin. Maudolla. Mindori'in. Bimaudolla. Mindurrin. Lamaudurruhu. Ahsan. Nah, cukup. Bawahnya Mas Ahad. Nun ketemu dad masih. Aum dalalatihim. Tebalkan. Aum kurang tebal masih. Aum dalalatihim. Aum dalaltu. Aum daifihi. Azaban di'fan. Masjidan diraran. Makanan tayyiqan. Ahsan. Cukup. Nun bertemu ta halaman 24. La tantiquna. La ta'tiquna. Lamnya cukup dua rakaat. La ta'tiquna. Mantiqa. Yantaliqu. Qintaran. Qintaran. Unahnya panjang. Qintaran. Biqintarin. Biqintarin. Biqintarin. Al-muqantarati. Ahsan. Lanjutkan. 3-4 min thayyibat. Min thayyibati. Panjang. Thayyibat. Min thayyibati. Antobakin Mantogo Intolakokunna. Lamnya bertasydid. Tolakokunna. Intolakokunna. Mintinin. Mintorfin. Ahsan. Nah. Cukup. Halaman berikutnya 25. Baris ke-4 baris ke-5 dan ke-6. Mandulima. Fadhal. Mandulima. Mandulumati. Mandurihim. Hanya jelas zuhurihim. Mandurihim. Ya. Walakin zalamu. Zuhurihim. Mandhahirin. Ahsan. Lanjutkan. Quran zahiratan sananzuru fanzuri munzaruna fanzur. Tebalkan lagi. Sanzur. Sanzur. Fayanzuru. Barakallahu fiik. Ahsan. Halaman berikutnya. Fadhal. Yang baris dua baris terbawah halaman 26. Dorban bil yamin. Dorban bil yamini. Basirun bima ya'maluna. Fa'asabakum ghamman bighammin. Kurang, gunanya kurang. Ghamman ya. Ada mim tasdid. Fa'asabakum ghamman bighammin. Belum. Ada tiga tempat. Fa'asabakum ghamman bighammin. Belum ya. Belum. Ghamman bighammin. Ada dua mim tasdid, ada satu bacaan qalb. Fa'asabakum ghamman bighammin. Baik. Fakanu qauman duran. Baik, barakallahu fiik. Tanda qalb apa? Tanda qalb. Apa tanda qalb? Tanda iqlab apa? Mim. Mim yang ekornya ke bawah ya. Kalau yang mengalami qalb adalah nun sukun, berarti sukunnya dibuang digantikan mim tadi. Digantikan mim tadi. Ya. Baik, itulah tanda qalb. Nah, kita istirahat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan 10 atau 1/4 jam. Fadhal. Subhanallah.